bunga berkembang di atas tangkainya. Janganlah dipetik sayang, nantikan merana. Bunga berkembang di dalam hati, tak mungkin lagi aku menghindari. Kasih dan sayang telah bersemi, seakan bermimpi. Sengaja aku nyanyikan lagu yang syahdu, selalu aku kenangkan wajahmu. Aku menghindari, kasih dan sayang telah bersemi, oh, diriku seakan bermimpi. Kasih dan sayang.